Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah lah, wa man yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu azza wa jal fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagai umat Islam pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dituntun dan dituntut untuk menjadi seorang yang optimis, memiliki himmatun aliyah, cita-cita yang tinggi, tekad yang kuat. Kita diizinkan dan diperbolehkan untuk mempunyai cita-cita yang besar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan hal itu untuk kita. Ambil sebagai contoh tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita yang berdoa dan mengharapkan surga. Apa yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau membimbing kita untuk mintalah al-firdaus. Karena surga itu kan bertingkat-tingkat. Dari yang paling tinggi, kemudian setingkat di bawahnya, dan seterusnya. Tempat yang paling tinggi itulah yang disebut dengan Jannatul Firdaus, tempatnya para nabi, As-Siddiqin wasyuhada wassalihin. Nah, ketika kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni atau Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar, ya Allah, sesungguhnya kami meminta surga kepadamu dan memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari siksa api neraka. Maka surga yang kita inginkan dan kita harapkan adalah surga yang paling tinggi. Nah, mintalah itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wasalullaha al-firdausal a'la, mintalah kepada Allah surga firdaus, surga yang paling tinggi. Jadi itu tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Arahan-arahan dari beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi yang terbaik, yang terbagus, yang paling mulia dalam tinjauan dan kacamata syar'i tentunya. Menjadi yang paling mulia di sisi Allah, yang paling baik di sisi Allah, langkah dan caranya pun sesuai syar'i, itu yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi jelaskan untuk kita, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik sikapnya kepada keluarga, dan saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah yang terbaik di antara kalian dalam bersikap kepada keluarga. Nah, khairun nas, sebaik-baik orang adalah qarni, generasiku, thumma alladzina yalunahum, thumma alladzina yalunahum. Ketika Nabi SAW ditanya, ayul Islam khair, ayul Islam afdal, amal Islam, amalan apakah yang terbaik di dalam Islam, beliau jawab satu persatu berurutan. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an juga membimbing serta mengarahkan kita untuk hal yang seperti ini. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah untuk mendapatkan dan mencari kebaikan. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardhis samai wal ard. Bergegaslah kalian untuk mendapatkan surga dan maghfirah Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk mendapatkan hal itu semua hendaknya orang-orang berlomba-lomba. Nah, untuk mendapatkannya. Jadi kita memang dipacu al-musabaqatu ilal khair, berlomba-lomba dalam kebaikan dan tentunya menjadi yang terbaik. Indaman indanas au indallah, an jawabu indallahu bila indallahi bila syak. Nah, terbaik menurut siapa? Terbaik di sisi siapa? Terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan terbaik di sisi manusia, tapi dia rendah dan hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Termasuk pada 10 hari yang terakhir bulan Ramadan seperti ini adalah hari-hari kita memperbanyak ibadah. Nah, selain puasa, qiyamul lail, membaca Al-Qur'an, tentu yang tidak kalah penting adalah doa. Nah, tidak kalah penting adalah doa. Doa adalah senjata bagi tiap mukmin. Doa adalah benteng. Nah, yang menjadi sebab kita terjaga dari sekian banyak keburukan. Doa yang kita panjatkan itu akan meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kita tujukan kepada Allah Azza wa Jalla akan membuat kita dicintai Allah Jalla wa ala. Doa yang kita panjatkan adalah bukti tazallul kita di hadapan Allah. Bagaimana kita merendah, menghamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang tidak ditinggalkan oleh para nabi dan para rasul sekalipun. Ibadah yang terus dianjurkan dan kita dituntut untuk selalu melaksanakannya dalam keseharian. Ibadah yang dikaitkan dengan puasa di bulan Ramadan, yaitu ibadah berdoa. Nah, dalam rangkaian ayat-ayat Allah Azza wa Jal yang menerangkan tentang ibadah di bulan puasa Ramadan, nah, dari syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Nah, dalam rangkaian ayat ini pada yang bagian terakhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bila'allahum yarshudun. Ayat ini menegaskan bahwa Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha dekat. Nah, ujibu da'wata da'i, akan aku kabulkan, kata Allah Azza wa Jalla, niscaya aku penuhi permintaan hambaku. Idza da'ani, asalkan dia mau berdoa kepadaku. Nah, sebagian ulama menerangkan tentu ada keterkaitan. Kenapa ayat yang menjelaskan tentang pentingnya doa masuk dalam rangkaian ayat-ayat Ramadan? Salah satu hikmahnya, insyaallah, karena bulan Ramadan pun adalah bulan doa. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita berdoa, mintalah yang terbaik. Mohonkanlah yang paling bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak perlu berkecil hati. Tidak usah kita kurang percaya diri. Karena Allah itu al-ghaniyyu, zat yang maha kaya. Nah, la yu'jizuhu syai', tidak ada satu pun yang bisa membuatnya lemah. Allah itu maha kuat, maha mampu. Minta, tidak usah malu. Semakin kita sering meminta, semakin banyak kita meminta, Allah Azza wa Jalla akan semakin cinta. Nah, Tetapi tentunya sebagai seorang hamba harus mengetahui kadar dirinya. Yang dia minta, yang dia pinta adalah kesenangan akhirat, bukan kelezatan dunia yang bersifat fana. Mintalah kebaikan-kebaikan akhirat. Nah, termasuk anak-anak kita, barakallahu fikum. Termasuk anak-anak kita. Nah, marilah kita selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Jangan kecil hati, ya Allah, sing penting anakku soleh. Yang penting anakku nurut beus, cukup ya Allah. Ndak, minta yang paling tinggi, yang paling bagus sekaligus. Ya Allah, jadikanlah putraku seperti seorang Imam Ahmad bin Hanbal, seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Malik. Berdoanya seperti itu. Dan insya Allah termasuk nama yang jangan kita lupakan dalam doa adalah nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Berdoalah, ya Allah, jadikanlah putraku seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa iya ya? Tadi di depan sudah dikasih tahu, jangan kecil hati. Sudah dikasih mukadimah, kata pengantar. Dalam Islam itu kita dituntut dan dituntut untuk meminta yang terbaik kok. Apa iya ya? Orang ngebayangnya loh, putar anakku dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, aku pribin jalan. Apa orang ngisini-ngisini waris ya? Bapaknya kayak gini, masak anaknya Syekhul Islam. Nah, Allah Maha Kaya. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Allah itu Maha mengabulkan doa. Kenapa tidak? Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Kenapa? Dalam kondisi dan situasi keumatan seperti sekarang ini, baik secara skala nasional maupun skala dunia, nah, mengingatkan kita dengan kondisi keumatan di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ada banyak kemiripan kondisi sekarang ini dengan kondisi di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Nah, kalau misalkan di zaman dulu pada abad yang ke-7 sampai 8 Hijriah, bangkitlah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jal, nah, untuk membangun kembali dari reruntuhan-reruntuhan kejayaan Islam. Nah, karena kondisi keumatan saat itu sungguh-sungguh sangat memprihatinkan dan menyedihkan sekali. Nah, tapi Allah Azza wa Jal telah memilih Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebagai satu dari bagian besar, nah, kebangkitan umat Islam di zaman itu. Maka kita berharap, nah, di tengah keterpurukan umat ada dari anak-anak kita yang bisa membangun kembali kejayaan umat seperti yang telah dilakukan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Nah, di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, nah, kondisi sosial kemasyarakatan, politik dan pemerintahan, internal umat Islam dan eksternalnya, nah, itu sangat-sangat menyedihkan sekali. Nah, pasukan salib dari arah timur di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah fase ke-4 dari sejarah panjang perang salib. Nah, mereka yang terus mengarahkan kekuatannya menuju barat, daerah-daerah kaum muslimin. Dari arah barat menuju timur, pasukan Tatar. Sejak Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala masih kecil, itu pasukan Tatar sudah mulai masuk. Kalau kita sebutnya sekarang Mongol, orang-orang Mongol, Tatar masuk. Hingga mengakibatkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah harus ikut keluarganya untuk pindah, migrasi demi menyelamatkan diri. Itu kondisi sangat memprihatinkan sekali. Jadi suasana kacau, rusuh, susah untuk mencari ketenangan. Belum di internalnya umat Islam, berbagai macam kelompok dan firqah sesat. Syiahnya, Mu'tazilah, Jahmiyah, Sufiyah, Khawarij, Asy'ariyah, kaum filsafat, itu tumbuh subur, berkembang terus di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Jadi kalangan Nasrani, Yahudinya betul-betul parah. Nah, maka kurang lebih sama dengan kondisi kita di zaman ini. Kita mau berbicara apa tentang kesesatan? Nah, tidak perlu jauh, kesesatan-kesesatan itu ada di dekat kita. Nah, mulai dari yang paling terakhir ini, kebangkitan usaha, bukan kebangkitan usaha, kebangkitan kaum komunis yang tidak bisa dianggap enteng dan tidak bisa dikatakan sebagai angin lalu. Nah, memang betul-betul bahaya dan membahayakan faham komunisme. Di sisi yang lain, faham liberalisme tumbuh subur, faham kebebasan beragama. Nah, semuanya sama, dicampur aduk. Nah, kedua-duanya sebenarnya satu tujuan, antara komunisme dan liberalisme, sama-sama anti agama. Agama diolok-olok, agama di apa, jadikan bahan candaan, agama dianggap sebagai candu, ya. Hal-hal yang sifatnya prinsip saja ditabrak. Nah, perkawinan sesama jenis yang secara fitrah manusia saja menolak dan menentang, kaum liberal berusaha untuk memperjuangkannya. Nah, yang sekarang kemudian sempat tren beritanya turun, tapi bukankah beberapa bulan yang lalu sempat naik dan mencuat LGBT? Lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Nah, itu kan sifatnya prinsip bagi umat Islam. Gak bisa, gak boleh. Tapi ternyata diperjuangkan oleh kaum liberal yang basic mereka, keluarga dan pendidikannya justru dari bagian umat Islam. Tapi karena sudah disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla, seperti itulah jadinya la haula wala quwata illa billah. Nah, belum program kristenisasinya. Nah, jangan dikira program kristenisasi itu mandek berhenti. Program itu terus jalan. Nah, kita saja yang terbuai. Kita saja yang terus lengah. Umat Islam masih banyak, umat Islam mayoritas, umat Islam ini. Kristenisasi itu jalan. Kita sekarang tidak menyaksikan, tapi di tempat-tempat terpencil, di atas gunung dan perbukitan, di balik lautan dan di balik pulau, di tengah-tengah pedalaman hutan, kaum misionaris jalan terus. Nah, mereka tidak berhenti. Yahudi, nah, apakah pernah kaum Yahudi berhenti untuk menyebarluaskan pengaruhnya? Tidak. Kita di Indonesia sempat naik turun isu itu, naik turun, panas dingin isunya. Akan mendirikan kantor bilateral di Israel. Ada sebagian pihak yang terus mendorong untuk mengadakan hubungan bilateral antara dua negara, Indonesia dan Israel. Yang sejak zaman dahulu Indonesia tidak pernah. Nah, dan itu memang sudah ketetapan para pemimpin bangsa untuk tidak melakukan kontak bilateral, apalagi sampai mendirikan kedutaan atau konsulat di sana. Tapi terus menghembuskan pengaruh Yahudi. Nah, marilah kita ingat selalu firman Allah Azza wa Jal, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridha, tidak akan pernah bisa diam. Nah, sampai engkau betul-betul mengikuti ajaran mereka. Nah, kaum khawarijnya, orang-orang khawarij, kaum teroris, teroris lokal maupun interlokal, internasional. Peledakan ada aja. Belum selesai dari Brussel, stasiun kereta muncul pengumuman di Turki. Muncul lagi pengumuman di sana dan di sini. Ya, pembajakan, perompakan. Beri tentang ISIS dan Al-Qaeda sampai sekarang tidak pernah berhenti perang terus. Nah, sampai kadang-kadang mau diikuti mumet. Siapa juga yang suruh ngikutin? Nah, baca berita semangat banget, baca Quran enggak. Kalau ngikuti berita seperti itu ada aja waktu, ada aja data dan pulsa. Tapi kalau ngedownload taklim eman. Kan enggak akan, tidak ada habisnya itu berita terus. Kalau diikuti hanya bikin mumet dan pusing. Tapi ada, bukan kemudian kita ingin tutup mata dari apa bahaya kaum teroris enggak. Yang di Indonesia sendiri, kelompok Santoso sampai sekarang belum habis-habis juga. Padahal sel-sel mereka, jaringannya terus hidup di Indonesia. Kaum teroris. Nah, kaum Syiah sempat panas menghangat, sekarang kok seakan-akan diem. Itu bukan karena apa off liburan Idul Fitri. Justru hari-hari seperti ini mereka semakin aktif. Nah, kita nggak bisa mengabaikan persaksian dari sebagian teman-teman kita yang kemarin bertugas untuk melaksanakan program tebar dakwah. Nah, ternyata sebelum kita menyampaikan majalah tersebut, dari pihak pemerintah di sebagian tempat, di salah satu tempat menyatakan kita baru dapat buku putih Syiah. Orang Syiah sudah buat buku putih. Nah, untuk menjelaskan oh Syiah itu enggak seperti itu, Syiah itu tidak demikian, Syiah itu begini loh. Sama dengan umat Islam yang lain. Bedanya kalau Syiah itu nerima agama Islam hanya mengkhususkan dari jalur Ahlul Bait, kalau keumuman Islam yang lainnya dari Ahlul Bait diterima, dari sahabat-sahabat bukan Ahlul Bait juga diterima. Itu aja bedanya. Yang lain sama, sholat sama, Al-Qur'annya sama, haji sama. Kan itu. Mana ada orang Syiah melakukan kerusuhan? Buku putih katanya. Ya pemutarbalikan fakta. Pendustaan dan kedustaan, takiyah dalam prinsip mereka namanya. Nah, padahal bedanya jelas sekali antara langit dan bumi, timur dan barat, antara Syiah dan umat Islam. Sampai sebagian ulama mengatakan Syiah itu sudah bukan bagian agama Islam lagi, agama tersendiri. Kenapa? Beda banget. Syiah, nah, khawarijnya, Sufi, kan gak ada habisnya Sufi. Nah, apalagi Ramadan seperti ini, ziarah wali. Dikemas sebagai program wisata, ditambah embel-embel wisata religi. Bahkan di banyak tempat, oknum-oknum desa, hanya dengan tujuan komersial, nah, itu menghidupkan makam-makam keramat katanya, makam waliullah. Biar apa? Menarik wisatawan. Oknum-oknum desa, nah, menggunakan kesyirikan sebagai cara untuk dapat uang duit. Nah, dibuat aja di sini makam waliullah siapa? Kita buat cerita-cerita yang aneh ajaib. Dulu Al-Mukarram punya karomah ini. Buat spanduk, silahkan datang. Nanti kalau di situ kita bisa nyiapkan penginapan. Nanti ada yang buka warung, ada yang ngurus parkir, ya kan? Duit semua tuh. Cari duit dari kesyirikan. Nah, jadi bukan Wali Songo lagi, Wali Songo ngatus. Saking banyaknya kok. Coba jenengan jalan naik kendaraan dari sini jalur selatan kan, plang kecil-kecil makam waliullah, makam. Betul nggak? Betul mas? Dadakan itu. Iya, wali dadakan semua itu. Kenapa? Karena untuk mendatangkan invest. Nah, itu tadi cara berpikirnya. La haula wala quwata illa billah. Belum lagi yang apa namanya? Kaum harakahnya, ikhwan musliminnya, jamaah tabliknya, LDII-nya, MTA-nya. Wah, banyak sekali. Nah, kita kalau sholat di masjid, apa katakan masjid umum ya, fasilitas umum di katakan di tepi jalan raya. Kita sholat bareng itu, coba perhatikan kanan kiri muka belakang, Kalau misalkan yang sholat bareng waktu itu 40 atau 20 orang, itu mungkin ada 20 jenis pemikiran tuh beda-beda tuh. Kan gitu. Pas ngumpul bareng, Bapak dari mana kok? Singgoten gitu. Dari mana sih? LDI. Misalnya pakai sorban gulung-gulung panjang, tablik jelas gitu. Orang mungkin salafi sorbanan sampai ngelewer-ngelewer gitu. Mungkin salafi, Mas. Coba lihat kalau bawa kompor tablik lah. Gimana? Kita pikir yang paling khusyuk di belakang imam ini paling baik nih, kata kelihatan ini. Bagus pakaiannya, pakai sarung. Wah, khusyuk banget salatnya ini. Mungkin udah ngerti tuntunan sahabat kalau zikir gimana. Ternyata lama-lama sufi. Aduh gitu. Yang di belakang kita udah tanda apa, sujudnya hitam di dahi, ya kan, celananya enggak musbil lah. Kayaknya badire nyong ya. Badire nyong. Kenalan, ini ada acara kemana, Mas? Ini nih tablik akbar di Senayan. Khilafah Islamiyah. Disebut Tahrir. Sumpek. Gini, macam-macam gini, Masya Allah. Itu kondisi keumatan sekarang ini. Nah, artinya ikhwati fillah barakallahu fikum, itu sebuah kenyataan yang kita enggak bisa tutup mata. Enggak bisa tutup mata. Kenyataan. Nah, maka barakallahu fikum, kita berharaplah. Dan boleh kok. Boleh berharap, boleh kita meminta. Kalau itu dikatakan mimpi, siapa juga melarang bermimpi? Mudah-mudahan ada nanti dari anak-anak kita yang hadir di sini, insyaallah. Anak-anak kita, anak-anak panjenengan lah, ada 1, 2, 3 dari mereka seperti seorang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, seperti Imam Ahmad bin Hanbal yang tegar, kokoh, sabar di dalam menghadapi sekian banyak masalah keumatan. Barakallahu fikum. Kondisi di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala memang sangat memprihatinkan sekali. Nah, perhatian beliau begitu besar. Sebagai salah satu contoh, karya beliau yang cukup besar dan tebal, kalau sekarang ya 4 jilid besar, kitab itu beliau beri judul Minhajus Sunnah An-Nabawiyah Fi Naqdi Kalami Syi'atil Qadariyah. Karya ini beliau tulis untuk meluluh lantakkan faham dan pemikiran Syiah Qadariyah. Karya 4 jilid, nah, yang mempreteli satu persatu itu faham dan keyakinan Syiah, satu. Bahkan orang Syiah sendiri pun faham, wawasan dia tentang faham Syiah masih kalah dengan wawasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Itu kan dipersaksikan oleh para ulama. Syekhul Islam sekalipun tidak pernah kalah debat, kalah diskusi, sekalipun enggak pernah. Kenapa? Materi betul-betul dikuasai. Kalau beliau membahas tentang Syiah, orang Syiah aja kaget-kaget, masa gitu Syiah? Orang Syiah nih. Kan ini. Kalau zaman sekarang kan enggak. Ketika ada seorang ustaz, seorang da'i menjelaskan Syiah itu sesat karena faktor ini, apa iya Syiah kayak gitu? Dia memang bukan Syiah, tapi enggak percaya Syiah seperti itu. Namun kondisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berbeda 180 derajat. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang kesesatan Syiah, orang Syiahnya yang kaget-kaget. Masa Syiah kayak gitu? Nah, kenapa? Wawasan beliau luas. Nah, sehingga mudah untuk menjelaskan ini salah, ini sesat karena begini, ini begini. Tokohnya bilang gini, tokoh kalian mengatakan begini. Dalam kitab kalian seperti ini, halaman sekian, begini katanya. Dalil kalian kan begini, mestinya begini. Gedek-gedek orang Syiah. Orang sufi juga seperti itu, ketika beliau mendebat orang sufi geleng-geleng aja. Kan itu. Masa kayak gitu? Iya, pembesar kalian yang bilang kayak gitu. Iya. Kitab 4 jilid Minhajus Sunnatin Nabawiyah في نقض كلام الشيعة القدرية. Kalau kita kaitkan dengan pembukaan tadi, ayolah kita berharap optimis gitu, punya cita-cita yang besar terkait dengan masa depan anak-anak kita. Nah, kalau misalkan kita punya anak-anak, barakallahu fikum, anak-anak salafiyin di total yang jumlahnya sudah ribuan bahkan belasan ribu ini, jangan dianggap kecil jumlah salafiyin. Nah, kalau misalkan mau didata dan disensus dari Aceh sampai Papua, kelahiran apa, tingkat kelahiran di kalangan salafiyin itu hitungannya bukan sebulan sekali udah. Berani nawar berapa? Seminggu sekali berani nawar? Dari Aceh sampai Papua loh Mas. Bukan di apa Banyumas dan Cilacapan kompak kombing apak ini, bukan. Tapi dari ujung dari Aceh sampai ke Papua, berani nawar berapa? Titik-titik sekali, isilah titik-titik berikut ini dengan baik dan benar. Titik-titik sekali, A, sebulan sekali, B, dua minggu sekali, C, seminggu sekali, D, lima hari sekali, E, tiga hari sekali, F, sehari sekali. Milih yang mana Mas? Kira-kira apa ya? Dari Aceh sampai Papua, kalau saya berani sehari sekali, saya berani sehari sekali. Ada yang gak berani? Sehari sekali. Kalau misalkan ini pendekatannya mudah banget, setahun berapa hari? Ya pasti tahu jawabannya lah. Ustaz Muhtar Ananabela takon. Ya setahun kan 365 hari Masehi. Kira-kira dalam satu tahun itu seluruh salafi dari Aceh sampai Papua ada enggak jumlah kelahiran sampai 365 bayi? Itu pendekatannya sederhana banget seperti itu. Pak Abdul Aziz ada enggak? 365 bayi ada enggak? Wow. Kok terpana? Saya cuma ingin pendekatannya sederhana banget, tapi saya yakin kalau cuma 365 anak dalam satu tahun di kalangan salafin, anak lah masa orang anak lah jangan, kebangetan banget lah. Apa maning sing bojone loro, bojone telu, siji ya. Kan gitu ya. Gitu Pak. Pak Darmanto bener gak? Jadi setiap hari ada aja yang lahiran tuh. Kan gitu. Anak-anak kita jumlahnya banyak. Jadi kalau misalkan 365 itu paling mudahnya setahun 365. Kalau sudah 10 tahun berapa itu? Ya kali 10 kan ya. 365 kali 10 3650. 3600. Pada aduh banyaklah anak-anak salafi itu. Sampai pondok di mana-mana kewalahan. Saking kewalahannya ada yang dikeluarkan. Saking banyaknya santri, enggak bisa ngayain, enggak bisa ngurusin, udah kamu pulang aja ke orang tuamu. Kan itu saking banyaknya santri sampai dikeluarkan, sampai dipending, waduh kita sampai hampir di setiap pondok. Wallah alam kalau di Mujur sih saya kira enggak. Kan itu karena mungkin SDM-nya banyak banget kan itu. Hampir di setiap pondok itu sebelum pendaftaran baru itu rapat dulu. Rapat materi pertama, tahun ini kita nerima santri enggak ya? Gitu. Bukan syarat-syaratnya, mau nerima apa enggak? Gak usah, kita udah penuh nih. Tapi kalau gak nanti gimana? Saking banyaknya. Nah, kalau misalkan dari anak-anak kita yang jumlahnya sekian ribu itu, 1, 2, 3 dari mereka menjadi seorang da'i selevel Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, luar biasa kan itu. Selevel Syekhul Islam bukan level beliau yang sesungguhnya, selevel beliau dalam menulis kitab seperti Minhajis Sunnati Nabawiyah fi naqdi kalami Syi'atil Qadariyah. Kalau misalkan jumlah anak-anak kita misalkan ya. Misalkan anak-anak kita jumlahnya 5000 anak seluruh Indonesia. Dan saya yakin ada kalau cuma 5000. 5000 anak. Masing-masing anak menulis kitab, tiap kitab jumlahnya 4 jilid. Masyaallah. Jan. Masyaallah luar biasa. Anak-anak kita punya kemampuan menulis buku 4 jilid, 5 jilid. Tiap-tiap anak nulis 1 buku, 2 buku, 3 buku. Masing-masing menyumbangkan untuk perjuangan Islam. Yang ini membantah Sufi, yang sana membantah Syiah. Ini memberikan semangat untuk beribadah, sana mengingatkan tentang tauhid. Ini mengingatkan dan menyadarkan umat Islam untuk ittiba kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjelaskan tata cara sholat. Ini bahasa Arab, yang sana sorof. Ini tajwid. Banyak sekali bagian dari jihad fi sabilillah. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, na'am, beliau memiliki perhatian yang besar dalam hal ini. Nah, kepada Syiah, tentang Syiah, beliau banyak menulis, salah satunya kitab itu Minhajus Sunnati Nabawiyah fi Naqdi Kalami Asy'atil Qadariyah. Kepada orang-orang sufi beliau juga menulis. Nah, beliau terangkan itu kesesatan-kesesatan kaum sufi di zaman beliau dan sampai sekarang. Nah, yang tentunya itu berakibat karena siapapun yang menyampaikan al-haq kemudian membela al-haq, membantah kebatilan, pasti musuh-musuhnya banyak. Nah, siapapun yang ingin menelusuri jejak kehidupan seperti yang telah ditempuh oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, pasti akan mengalami seperti yang dialami oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dibenci, dimusuhi. Nah, setiap kelompok-kelompok yang diterangkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kesesatannya, mereka teriak-teriak. Nah, teriak-teriak, diam, jangan ngomong. Tapi diskusi selalu kalah, hujahnya selalu dipatahkan. Nah, yang mereka lakukan akhirnya apa? Menghasut penguasa. Menghasut penguasa. Nah, pada saat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menulis kitab Al-Hamawiyah. Kitab Al-Hamawiyah itu ditulis pada tahun 698 Hijriah. 698 Hijriah. Berarti beliau berusia, lahirnya 661. Berarti 698, 98 kurangi 61 berapa? 7. Berapa itu? 37 ya? Betul enggak? Yang sarjana matematika 37698, usia 37 tahun. Pada saat beliau pada tahun tersebut 698 Hijriah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menulis bukan kitab sebenarnya, itu jawaban. Nah, tapi karena banyaknya jawaban lantas jadilah sebuah buku yang terkenal dalam dunia thalabul ilmi dengan kitab Al-Hamawiyah. Itu adalah hasil, itu adalah jawaban dari pertanyaan yang diajukan para penduduk Hama kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang menjelaskan tentang akidah ahli sunnati wal jamaah, terkhusus tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa taala. Nah, terkhusus sifat-sifat Allah subhanahu wa taala. Nah, di dalam kitab Al-Hamawiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan tentang kesesatan ahli filsafat, para pengikut faham-faham Hinduisme. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menerangkan tentang kesesatan faham-faham Yunani, Yunani, kaum Majusi, musyrikin, kesesatan kaum Yahudi Nasrani dan yang semisal mereka. Itu dalam kitab Al-Hamawiyah. Betul-betul habis dihabisi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Sampai kemudian orang-orang yang merasa dirugikan dengan tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah lalu menyebarluaskan, menghembuskan isu-isu yang tidak benar tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Tapi ternyata tidak pengaruh. Sampai kemudian yang mereka lakukan adalah menghasut seorang qadhi bernama Jalaluddin Al-Hanafi, yang memang waktu itu Al-Qadhi ini juga berpemahaman Asy'ari Maturidi. Nah, sang Qadhi kemudian mengirim surat untuk memanggil Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, Syekhul Islam dipanggil melalui surat untuk menghadiri apa namanya majelis qadha dan yang lainnya. Tetapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala membalas surat, isi surat itu dengan innal aqaida amruha laysat ilaik wa inna sultana innama wallaka litahkuma bainan nas wa inna inkaral munkarati laysa mimma yahtassu bihil qadhi wahdah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menolak. Apa karena beliau tidak taat dan tidak patuh kepada penguasa? Bukan. Karena beliau memiliki alasan, kata Syekhul Islam, sungguh akidah itu bukan urusanmu. Sultan, sultan itu raja, khalifah. Mengangkatmu sebagai qadhi untuk menunaikan tugas menghukumi, mengadili. Kalau misalkan di antara masyarakat dan warga ada pertikaian dan permasalahan, itu tugasmu. Tapi kalau urusan mengingkari kemungkaran terkait dengan akidah, itu mohon maaf, itu bukan tugas Anda. Dan itu kan alasan, sebuah apa namanya, sebuah jawaban yang beralasan rahimahullahu taala. Nah, ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, sampai kemudian akhirnya pada hari Jumat, di suatu hari, qadhi tersebut Jalaluddin Al-Hanafi dan beberapa ulama di kalangan mereka mengajak diskusi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Diskusi itu dilakukan di hadapan sekian banyak orang, disaksikan orang banyak, di hadapan publik kalau bahasa kita. Dalam diskusi tersebut ajabahum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu syaja'atan wa basalah wa lam yastati ahadun an yanala minhu fi hadhihi al-marrah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjawab setiap pertanyaan yang diajukan tegas dengan kekuatan dalil, disokong hujah yang kuat, mudah difahami, sehingga tidak ada satupun dari mereka yang hadir bisa mengalahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ini luar biasa, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pada tahun 705 Hijriah, pada bulan Rajab, ada sebagian kelompok sesat yang disebut dengan Al-Ma'adiyah. Mereka merasa terusik dan terganggu dengan tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang kemudian kita kenal dengan Aqidah Al-Wasitiyah. Ada orang-orang yang datang dari negeri Wasit, daerah Irak, menemui Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, meminta beliau untuk menulis tentang Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah secara ringkas, guna dijelaskan kepada penduduk Wasit. Beliau tulis antara asar dan maghrib atau maghrib sampai isya, cepat sekali. Yang kemudian dipelajari oleh kita Aqidah Wasitiyah. Di dalam kitab Aqidah Wasitiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan tentang madhab salaf di dalam permasalahan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Beliau bantah mereka yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tulisan Syekhul Islam dalam Aqidah Wasitiyah ini membuat mereka marah, emosi. Sampai mereka laporkan kepada khalifah, sultan. Nanti ke depan kita istilahkan dengan sultan, karena memang seperti itu di zaman Syekhul Islam, pemimpin yang tertinggi disebut dengan sultan, berkedudukan di Mesir. Syekhul Islam di Syam, di negeri Syam, di zaman beliau kedudukan tertinggi itu di Mesir dipegang oleh seorang sultan. Mereka lapor kepada sultan. Setelah dilaporkan kepada sultan, sultan pun memerintahkan gubernur Syam untuk menyelesaikan masalah tersebut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala diundang di dalam majelis. Orang-orang yang melaporkan tadi juga diundang, didudukkan bersama. Gubernur Syam atau Naib Sultan mengadakan majlis munawwarah. Diskusi kemudian berlangsung. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ditanya. Yang bertanya langsung ke Gubernur Syam, akidahmu apa? Mulailah Syekhul Islam menjelaskan. Tetapi setiap kali Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala menjelaskan dan berbicara, orang-orang tadi, para pengingkar sifat-sifat Allah azza wajalla, selalu memutus pembicaraan Syekhul Islam karena mereka takut Syekhul Islam itu orangnya fasih, nah, mempunyai kemampuan untuk memahamkan dan menjelaskan kepada orang lain. Nah, terus begitu mau bicara, sebentar diputus, takut mereka. Mereka yakin seandainya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala diberi kesempatan bicara dari A sampai Z, tentunya penguasa, sultan, gubernur-gubernur dan menterinya pasti akan tertarik dan mendukung Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Sampai kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyatakan kepada gubernur Syam, "Lau anna yahudiyan talaba minas sultanil insafa lawajaba alaihi an yunsifahu wa ana qad a'fu an haqqi wa qad la a'fu bal qad atlubu al insafa minhu wa an yahdhura ha'ula'i alladhina yakdhibuna alayya liyuhakimu ala iftirahim." Terus begitu. Artinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala meminta kebijakan dari gubernur Syam. Nah, untuk betul-betul barakallahu fikum bersikap adil, insaf dan yang lainnya. Dan di akhir majlis tetap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan perkara yang mudah. Nah, kalau kita gambarkan sekarang ini misalkan bupati atau gubernur meminta kita untuk melakukan audiensi dari ahlu sunnah, di sana ahlul bid'ah, insyaallah ilmu kita yang enggak cukup, mentalnya juga keder, takut ntar pulang dibunuh kan gitu, segan sama penguasa. Syekhul Islam di depan penguasa karena memang diberi kesempatan, jawab, terangkan, jelaskan. Itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Pada tahun yang sama, kelompok Ahmadiyah namanya, bukan Ahmadiyah yang Lahore itu, bukan. Kelompok Ahmadiyah ada lagi di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kelompok sesat lah. Kalau mau diterangkan satu persatu, saya kira waktunya enggak cukup. Ini secara gambaran umum aja. Pada tahun yang sama kelompok Ahmadiyah kembali melaporkan tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala kepada Gubernur Syam, Naib Sultan maksudnya. Nah, mereka menuntut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah melalui penguasa agar diam. Jangan membicarakan tentang kelompok Ahmadiyah. Mereka meminta dan menuntut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala untuk membiarkan mereka. Nah, kelompok Ahmadiyah ini afiliasinya ke kelompok Sufi, kelompok tasawuf. Nah, padahal kelompok Ahmadiyah ini menggunakan sihir, menggunakan cara-cara syaitan. Nah, yang mereka lakukan apa? Di hadapan sekian banyak orang mereka menyalakan api berkobar-kobar yang besar, kemudian tokoh-tokohnya masuk ke dalam api enggak kebakar ini. Itu syaitaniyah semua. Kerjasama dengan syaitan. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bicara keras tentang mereka, diingkari oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, karena mereka yakin tidak mungkin melawan Syekhul Islam secara dalil, hujjah, tidak mungkin. Yang mereka lakukan apa? Menghasut. Disampaikan kepada Sultan dan naibnya bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membuat keresahan di masyarakat. Kan gitu. Tetapi naib Sultan akhirnya meminta mereka untuk duduk bareng dipersaksikan. Sudahlah, daripada ribut, coba seperti yang dilakukan sebelum-sebelumnya kan ya. Kalau ada laporan, sudah, datangkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalian juga datang, ayo diskusi, saya yang jadi hakim. Kan itu. Terkait kelompok Ahmadiyah yang Sufi ini, langkah yang sama juga dilakukan oleh Naib Sultan. Di majlis di hadapan Naib Sultan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dengan tegas, tidak mengenal rasa takut, "Inna hadhihi ahwalun syaitaniyah batilah wa aktsaru ahwalikum min babil hiyali wal buhtan. وَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَدْخُلَ النَّارَ فَلْيَدْخُلْ أَوَّلًا إِلَى الْحَمَّامِ وَيَغْسِلْ جَسَدَهُ غُسْلًا جَيِّدًا ثُمَّ يُدْلِكُهُ بِالْخَلْ وَالْإِشْنَاقِ ثُمَّ يَدْخُلُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى النَّارِ إِنْ كَانَ صَادِقًا وَلَوْ فُرِضَ anna ahadan min ahli bid'ah dakhala an-nar ba'da an yaltasila fa inna dhalika la yadullu ala salahi wala ala karamati bal hiya halat min ahwali dajjajilah al-mukhalifin lisyariah. Ini di hadapan penguasa. Nah, disaksikan penguasa. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimallahu taala dihadapkan dengan orang-orang sufi yang punya kemampuan kebal api, kebal senjata tajam, macam-macam itu. Ya. Para pengguna sihir dan penghamba syaitan. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah di majelis itu, sungguh yang kalian lakukan ini semuanya dari syaitan, batil. Wah, zaman sekarang ada yang berani seperti itu? Tapi saya enggak meminta jenengan untuk melakukan hal yang sama loh ya. Nanti tiba-tiba saya pulang, aduh rusuh, kenapa? Ada ikhwan di kampungnya ngomong kayak gitu. Syaitan semua ini. Aduh. Ojolah. Gitu. Jenengan bukan seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah. Yang kalian lakukan itu cuma kepalsuan, bohong, tipu-tipu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Coba sekarang, saya tantang kalian untuk masuk ke dalam api. Tapi sebelum masuk ke dalam api, mandi dulu. Masuk hammam, hammam itu semacam kolam renang. Masuk, mandi sebersih-bersihnya. Setelah itu, seluruh badannya diluluri dengan semacam cuka dan cairan yang lainnya. Baru silakan masuk ke api kalau berani. Kenapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan seperti itu? Karena Syekhul Islam paham. Nah, waktu itu ada semacam minyak yang dibuat. Minyak itu anti api. Selain sihir, mereka juga berbekal minyak itu. Minyak khusus, saya lupa terbuat dari apa, dalam referensi yang lain disebutkan. Jadi sebelum orang-orang itu masuk ke dalam api, dikasih minyak dulu itu. Minyak. Jadi badannya kayak di, apa namanya, seluruh badannya itu dilapisi minyak tersebut yang anti api itu, kemudian masuk ya nggak kebakar. Kata Syekhul Islam, nek wani, kalau berani mandi bersih dulu. Karena Syekhul Islam udah tahu ini akal-akalannya mereka. Orang lain nggak tahu, Syekhul Islam paham. Kan tadi udah dijelasin di depan orang sufi aja kaget. Masa kayak gitu? Iya. Lebih paham Syekhul Islam. Mandi dulu saya bersih, gosokin semua, tambahin cuka dan yang semisalnya itu cairan yang kalau kena api langsung rut gitu loh. Kalau bahasa kita mandi bersih, terus badanmu kasih solar sama bensin campur coba. Kalau bahasa kita gitu kan. Misalkan ada orang kayak dibakar api kebal itu. Nah, sini. Mandi bersih dulu. Gitu. Kasih bensin sama solar baru masuk. Karena ternyata mereka melakukan tipu-tipu, bohong-bohong. Nah, kalau memang berani, kata Syekhul Islam. Kata Syekhul Islam, seandainya pun ternyata ada dari kalangan alul bid'ah seperti kalian yang sudah mandi masuk api ternyata tidak terbakar, itu bukan karena dia orang soleh, itu bukan karomah. Nah, itu bantuan dari syaitan, sudah tetap di save oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kan itu. Itu sebuah keberanian. Nah, terkait dengan yang seperti ini, terkait majelis itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menulis sebuah kitab. Di dalam kitab itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang tentang kelompok atau sekte Ahmadiyah, kemudian tokoh-tokohnya siapa-siapa saja, kesesatan-kesesatan mereka seperti apa, itu diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Yang jelas, ikhwati fillah barakallahu fikum, kondisi pada saat itu memang kondisi yang sangat memprihatinkan, yaitu kondisi keumatan ya kurang lebih sama dengan kondisi kita di zaman sekarang ini. Maka tidak ada salahnya dan tidak ada ruginya apabila di hari-hari yang terakhir bulan Ramadan ini kita merangkaikan doa kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan anak-anak kita ada dari mereka yang mempunyai kemampuan, mempunyai skill, level ya, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, terkait Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang menulis tentang beliau itu tidak terhitung jumlahnya karena begitu banyak. Nah, begitu banyak dan masing-masing berbicara tentang Syekhul Islam sesuai aspeknya sendiri-sendiri. Ada yang membahas secara akidahnya, penelitian atau tulisan tentang madhab fikihnya, tentang kemampuan beliau dalam ilmu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam pendidikan, secara sejarah, keberanian. Jadi tulisan atau biografi tentang Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala itu sangat sangat banyak sekali. Nah, tetapi diringkas oleh Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu taala, kata beliau, "Wa syuhratuhu tughni 'anil itnabi fi dzikrihi wal ishabi fi amrih." Nah, popularitas beliau dan keterkenalan beliau itu sebenarnya sudah cukup, sehingga kita tidak perlu panjang bercerita tentang beliau, tidak perlu dalam kita menjelaskan tentang Syekhul Islam, sudah terlalu terkenal orangnya. Nah, orang kafir saja menghargai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, menghargai. Mengakui kehebatan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Orang kafir. Secara khusus kalau kita sebut orang-orang Eropa di zaman itu, mereka yang mengerti sejarah dan bersikap adil pasti merasa berhutang budi kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Orang-orang Eropa. Karena dalam salah satu tinjauan sejarah, tentara-tentara Mongol, Tatar itu, mereka bergerak dari timur jauh ya, dari daerah Asia, Asia jauh, Asia kecil, mereka bergerak ke arah Eropa. Nah, tapi kan kemudian terhenti. Pengaruh kaum Tatar, tentara Tatar, tidak nyebar sampai ke Eropa. Salah satu sebabnya adalah kegigihan dan keberanian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menghadang laju pasukan Tatar. Karena pasukan Tatar itu kan bukan setahun dua tahun. Yang pertama kali kan dari sejak pemerintahan di kota Baghdad itu, yang kemudian kita kenal dengan hancurnya kota Baghdad. Kan terus berlanjut itu, berlanjut. Nah, sebagian ahli sejarah melihatnya dari situ. Nah, mereka, cara pandang mereka, seandainya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tidak bangkit untuk memotivasi umat Islam guna menghadang laju pasukan Tatar, besar kemungkinannya pasukan Tatar dan Mongol itu sampai ke Eropa. Nah, ini membanjir loh pasukan Tatar itu. Banyak sekali. Alhamdulillah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Adapun masalah nama, kita sudah cukup dengan menyebut beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, Ibnu Taimiyah kalau kita artikan harfiah kan putranya Taimiyah. Apakah betul ayahnya Taimiyah? Bukan. Ada beberapa versi. Versi yang pertama menyebutkan bahwasanya Taimiyah itu adalah seorang nenek buyut dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, semasa hidupnya nenek buyut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari pihak ayah kakek yang bernama Taimiyah itu dikenal sebagai seorang wanita yang berilmu serta pandai memberikan nasihat atau mau'idhah. Sebutannya wa'idhah itu Taimiyah. Nah, kemudian Syekhul Islam dinisbatkan kepada nenek buyutnya itu. Gambarannya begini. Dalam satu keluarga kan ada yang menonjol, mungkin dari keluarga itu ada tokoh yang naik, kan itu, sehingga cucunya, cicitnya, kan itu, dinisbatkan kepada siapa? Kakek buyutnya ini, misalkan Kanjeng Raden Tumenggung Suryodilogo, misalkan. Dalam keluarga itu yang terkenal ya KRT Suryodilogo itu, Kaden Ranjeng, Kanjeng Raden Tumenggung Suryodilogo. Sak kampung ngerti, rumahnya Raden Temenggung sana, rumahnya yang sana, rumahnya yang sana. Terus turun temurun, anaknya, cucunya, cicitnya, kan udah pindah rumah. Orang kenalan, masnya, apa namanya, rumahnya mana sana, bapaknya, fulan. Oh, berarti cicitnya Raden Temenggung Suryadinoto. Iya, cicitnya Temenggung. Jadi enggak dinisbatkan ke bapaknya. Bapaknya kurang terkenal, kakeknya kurang terkenal. Yang terkenal adalah kakek buyutnya. Akhirnya dinisbatkanlah kepada kakek buyutnya. Bisa dipahami maksud saya ini? Kan gitu. Nah, Ibnu Taimiyah itu dinisbatkan kepada nenek buyutnya. Kenapa? Dalam keluarga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang sangat terkenal dan paling dikenal adalah nenek buyutnya itu Taimiyah, namanya Ibnu Taimiyah. Nah, itu versi yang pertama. Kalau versi yang kedua, nah, disebutkan bahwa kakeknya itu melakukan ibadah haji, lalu melintas di daerah yang bernama Taima. Nah, pulang dari haji, nah, istrinya melahirkan seorang anak perempuan. Melahirkan seorang anak perempuan. Berarti kan ibunya Syekhul Islam. Ketika lahir anak perempuan pulang haji, akhirnya dipanggil Ya Taimiyah. Dinisbatkan apa? Ke daerah yang dilintasi oleh kakeknya ketika berangkat haji yang bernama Taimah. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas beliau sudah dikenal dengan Ibnu Taimiyah. Nah, beliau lahir pada bulan Rabiul Awal tahun 661 Hijriah di daerah Harran, Al-Harrani. Pada tahun 667 Hijriah, berarti usia beliau itu 6 tahun, pasukan Tatar menyerang negerinya, negeri Harran, yang mengakibatkan masyarakat di negerinya melakukan migrasi, pindah ke Damaskus. Nah, di sana di Damaskus, yang kita kenal dengan negeri Syam, Suriah dan sekitarnya itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bersama keluarganya menetap. Di sanalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala belajar kepada para ulama negeri Syam. Nah, Imam Ahmad rahimallahu sejak kecil beliau sudah mendengar riwayat dari kitab Musnad milik Imam Ahmad bin Hanbal berkali-kali. Kutubus Sittah juga berkali-kali. Nah, Mu'jam Tabrani Al-Kabir juga seperti itu, beliau di negeri Syam belajar membaca, menulis, menghitung, hafal Quran, belajar fikih, belajar apa namanya ilmu Arabiyah, difahami betul. Nah, kemudian beliau mendalami kitab Sibawai yang berjudul Al-Kitab juga. Beliau belajar ilmu tafsir di sana. Nah, dan itu semua sudah dilewati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Waktu itu beliau masih berusia belasan tahun, 17-18 tahun. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan untuknya, untuk beliau, kekuatan di dalam menghafal dan di dalam mengingat. Rahimahullahu ta'ala. Dan semangatnya kepada ilmu luar biasa. Maka bercerita tentang seperti ini ya kita malu-malu juga. Nah, malu-malu juga artinya kita ingin meniru para ulama tapi belum bisa. Tapi minimalnya kan kita sudah pernah mengenal, oh kehidupan para ulama itu demikian, seperti itu. Disebutkan bahwa suatu hari, ini mohon maaf saya sendiri gak bisa ngelakoni, mudah-mudahan jenengan bisa lah. Ini saya cuma cerita doang nih, kalau menjalani saya gak bisa, jujur aja, jangan terlalu berprasangka baik sama saya. Jadi ayahnya itu janjiin anak-anaknya, besok plesir kalau bahasa kita, besok main-main, melakukan perjalanan senang-senang, wisata lah kalau bahasa kita sekarang. Dari pagi dijanjikan sampai sore. Pas mau berangkat, Syekhul Islam membatalkan. Enggak, saya enggak berangkat, Pak. Kalau bahasa kita, Abi, saya enggak berangkat. Kenapa? Enggak, saya enggak berangkat aja. Saya di rumah aja. Akhirnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tetap di rumah. Saudara-saudaranya berangkat, sore malam pulang. Bapaknya tanya, kamu dapat apa gak ikut itu? Kata Syekhul Islam, sejak bapak pergi, kurang lebih seperti itu artinya, sampai pulang, saya sudah menghafal kitab Ar-Raudhah. Kitab Raudhah itu ya 100 halaman adalah, 100 halaman, berapa ratus halaman, terkait tentang usul fikih. Nah, kitab Ar-Raudhah. Bapaknya, masa? Coba dihafalkan dari awal sampai akhir, gak ada yang salah, gak ada yang kurang. Makanya saya bilang saya gak bisa ngelakoni. Kalau saya diajak plesir, oke. Gak diajak aja saya minta. Kapan plesir ya? Kan gitu. Kalau njenengan kan bisa seperti itu. Saya gak bisa. Jangan tiru saya yang seperti ini. Ustaz Mongtar Beora bisa kok lo. Yang jelek jangan ditiru. Apa jelek Ustaz? Nah, ya kalau sampai menghabiskan waktu, sampai kemudian meraih, bolos dan segala macam, iyalah. Lepas liburan sama keluarga ya monggo aja. Nah, itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi masih muda saja. Masih muda itu ilmunya sudah sangat luas sekali. Nah. Ibnu Abdul Hadi salah seorang muridnya mengatakan, "Qalla kitabun min fununil ilmi illa waqafa alaihi, ka'anna Allah qad khassahu bisur'atil hifzi wa ibta'in nisyan." Lam yakun yaqifu ala shay'in aw yastami'u li shay'in ghaliban illa wa yabqa ala khatirihi imma bi lafzihi aw ma'nahu wa kana al 'ilmu ka'annahu qad ikhtalata bi lahmihi wa damihi wa sa'irihi. Nah, kata salah seorang muridnya, hampir tiap disiplin ilmu ada buku beliau baca, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala memberi kelebihan untuknya cepat menghafal tapi susah untuk lupa. Kan itu. Benar enggak saya menerjemahkan ini? Cepat menghafal tapi susah lupa. Jadi kalau kita cepat hafal cepat lupa kan ya? Atau susah hafal? Nah. Makanya anak-anaknya didoain anak-anaknya. Doa orang tua itu luar biasa, doa orang tua itu. Doa orang tua luar biasa. Sampai dalam satu riwayat kan disebutkan apa namanya thalathun mustajabat atau kama qala Nabi alaihi salatu wasalam, ada tiga bentuk doa yang mustajab. Salah satunya apa? Doa ul walidi li waladi, doa orang tua untuk anaknya. Nah, tolonglah didoakan anak-anaknya, jangan pelit. Oh, mau ngamuk terserahlah. Sebisa mungkin tiap hari mendoakan kebaikan buat anaknya. Sebisa mungkin. Kemarin udah doain belum? Sudah? Belum? Oh, belum punya anak Ustaz. Oh iya. Yeah. Tiap hari harus didoain anaknya. Habis taraweh itu, menjelang sahur, doain ya Allah, mudah-mudahan anakku jadi saleh saleha. Ya Allah, jadikan anakku apa menjadi seorang dai ilallah, pembela agamamu, pembela sunnah nabimu. Doain. Masa anaknya udah 21 tahun doain gak pernah. Doainnya kalau pas nakal aja. Mendoakan kebaikan untuk anak itu ya, jangan nunggu anaknya berkasus. Saya udah doa Ustaz, sudah habis doa saya. Ada yang bahasakan seperti itu, habis doa saya Ustaz. Doakan kebaikan, doa anak saya biar tobat, doa biar anak saya biar soleh baik. Udah melas-melas gitu lah saya, sambil agak terkekeh gitu. Jenengan doanya mulai kapan Pak? Dari anak bapak kecil atau pas anaknya sudah berkasus? Ya sejak berkasus lah itu, telat jenengan itu. Jadi harus ganti rugi. Kan gitu. Kalau misalkan putra jenengan sekarang 19 tahun, nakal dan berkasusnya menurut panjenengan, kan itu ya. Katakan dinilai nakal dari umur 17 tahun, jadi doanya kan baru 2 tahun. Dan itu ya selama 17 tahun enggak doa. Enggak Ustaz, lah ya. Berarti 17 tahun lagi doa. Kasarannya seperti itu. Jangan nunggu apa berkasus, jangan nunggu nyebelin. Mumpung anak kita masih baik-baik, soleh-soleh, mungin-mungin, lucu-lucu, doain ya Allah nih. Pegang kepalanya, cium pipinya. Barakallahu fik lu. Barakallahu fik le. Sudahkah seperti itu sehari-hari panjenengan? Enggak usah dijawab. diamalna bae. Dijawab ora diamalna ya pada bae kan ini. Orang tua minta istri juga seperti itu. Kadang apa kaku, kikuk, apa iya sih? Kalau enggak dimulai terus kapan? Mulai dari kecil, pegang kepalanya. Barakallahu fik. Akan terus barakallahu fik yang salehah ya, insyaallah. Jangan pas nunggu anak nakal baru anak saleh, anak saleh. Kalau pas seperti itu baru anak saleh. Memang benar caranya begitu. Kalau pas anak itu berbuat salah, anak itu nakal, anak itu nyebelin, ya kita manggilnya dengan kata-kata yang positif. Anak soleh, ya Allah anak soleh. Sini nak. Kan gitu ya. Kalau yang perempuan, ya Allah solehah. Kan gitu. Bukan dasar nakal, orang ngerti diatur. Ya bukan, tapi panggilan-panggilan positif. Tapi mohonlah sejak kecil didoakan. Luar biasa. Kekuatan doa. Pengaruh dan apa efeknya dahsyat sekali. Nah, sampai disebutkan dalam mukadimah Fathul Bari oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Diterangkan bahwasanya dulu Imam Bukhari itu buta, mengalami kebutaan. Jadi kecil itu Imam Bukhari mengalami kebutaan. Tapi ibu kandungnya doa terus, enggak putus, enggak habis. Bukan udah habis Ustaz doa saya. Habis semangatnya kali. Kalau doanya kan enggak mungkin habis. Ibunya doa terus, doa. Subhanallah. Sembuh. Enggak pakai operasi, enggak pakai suntik, enggak pakai apa. Sembuh. Keajaiban doa. Nah. Ya monggolah koreksi introspeksi kita selama ini bagaimana. Mestinya setiap waktu, setiap saat kita mendoakan kebaikan buat anak-anak kita. Waktu safar, ketika bangun sahur, ya. Ketika turun hujan, antara azan dan iqamah, sedang puasa. Karena orang yang berpuasa itu kan doanya juga mustajab. Ketika berbuka juga seperti itu mustajab. Manfaatkan, jangan lupa. Nah, seandainya ini yang kita minta dalam doa itu saja sudah cukup membahagiakan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Lagi Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Seandainya kita tidak punya rumah mewah, tidak punya kendaraan yang memadai, enggak punya tanah, tidak punya sawah, tapi kita punya istri yang salehah, anak saleh dan putri yang salehah, dunia itu sudah seperti milik kita. Kan itu. Dunia itu seperti milik kita. Tapi apalah arti harta yang kita kumpulkan, kita kerja dari pagi sampai siang, sampai malam bahkan lembur, ya. Sampai kemudian kita apa perhatian kepada anak-anak kurang, setelah besar kita baru nyesel, ya Allah, aku ora dianggap bapak karo anakku. Kenapa? Karena anak juga enggak menganggap dia sebagai anak. Kan itu. Bukan bapakku itu. Kenapa? Enggak pernah nyayang saya. Enggak pernah ngajak ngobrol saya. Kan ditinggal terus aja. Nanti kalau diingatkan, Pak, anaknya, "Lah aku ki nyambut gawe nggo anak." Sebagai tanda sayang sama anak. Anaknya cuma dengerin tok ini. Padahal anak ya memang perlu jajan uang, tapi ada lagi yang diperlukan oleh mereka lebih, yaitu kasih sayang dan perhatian. Thayyib. Sampai di mana tadi? Cepat menghafal, susah lupa. Jadi untuk lupa tuh susah banget gitu. Itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, terkait dengan kondisi keumatan saat itu, nah, kita juga sudah mendengar tadi secara ringkas, nah, tentang kondisinya. Tetapi secara lebih secara lebih rinci lagi, di sana disebutkan bahwa kondisi keumatan kalau dilihat dari faktor eksternal itu ada tiga hal yang patut kita cermati. Yang pertama adalah ekspansi yang dilakukan oleh pasukan Tatar, orang-orang Mongol, ke dunia Islam. Yang kedua adalah gerak laju pasukan Salibis. Nah, juga menyerang kaum muslimin. Yang ketiga, pertikaian antara raja-raja kecil di dalam kekuasaan Islam. Karena waktu itu belum menyatu, masih ada raja-raja daerah ini memisahkan diri daerah sana mereka sendiri. Perang sendiri antar sama kaum muslimin. Nah, Al-Imam Ibnul Athir rahimahullahu taala, seorang ahli sejarah, beliau menjelaskan rinci sekali. Kata beliau rahimahullah, laqad buliyal islamu wal muslimun fi hadhihi al-muddati bimasa'ib lam yubtala biha ahadun minal umam. Islam dan kaum muslimin pada zaman itu, pada abad ke-7 dan 8 Hijriah, ditimpa musibah besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan musibah itu bukan hanya satu. Kata Ibnul Athir, bukan Kathir, tapi Ibnul Athir. Kata beliau, minha haulai Tatar. Salah satunya adalah orang-orang Tatar. Faminhum man akbalu minasyarki fafa'ulul af'al allati yasta'zimuha kullu man sami'a biha. Mereka datang dari arah timur dunia Islam. Mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak pernah terbayang oleh siapapun sebelumnya. Kenapa? Begitu keji dan bengisnya. Wa minha khurujul faranj la'anahumullah minal gharbi ila syam wa qasduhum diyar Misr wa imtilakihim thagraha. Yang kedua adalah pasukan Salibis dari daratan Eropa menuju negeri Syam, karena pusat pemerintahan kaum muslimin waktu itu di negeri Syam. Wa minha annasayfa bainahum maslul wal fitnatu qa'imah. Yang ketiga, kata Ibnul Athir rahimahullah, ahli sejarah Islam, jadi ada pertikaian sesama raja-raja umat Islam itu sendiri. Ini tiga hal yang mewarnai kondisi politik global dan sosial kemasyarakatan di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, tentang ekspansi yang dilakukan oleh pasukan Tatar, itu terjadi pada abad yang ke-7 Hijriah, ketika kota Baghdad akhirnya jatuh kurang lebih tahun 656 Hijriah. Berapa tahun sebelum Syekhul Islam lahir? Tadi kan lahirnya 661. Ini pasukan Tatar masuk pertama kali sampai kemudian Baghdad itu jatuh, itu tahun 656. Berarti berapa tahun sebelum lahir? 5 tahun ya. 5 tahun sebelum Syekhul Islam lahir. Nah, dan tentunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala termasuk yang merasakan akibat dari ekspansi yang dilakukan oleh pasukan Tatar. Nah, kondisi umat Islam sendiri, budaya, kebiasaan, adat istiadat, sampai menyentuh pada praktek ibadah dan keagamaan, itu sudah campur baur. Nah, khalid min ajnasin mukhtalifah, itu hasil apa namanya perpaduan dari sekian banyak unsur. Nah, jadi pasukan Tatar yang datang masuk ke negeri Islam, mereka kan membawa adat istiadat sendiri, itu mempengaruhi anak-anak muda kaum muslimin. Nah, terpengaruh. Kemudian pasukan Salib juga, mereka datang tentu juga membawa budaya. Nah, belum lagi dari orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, para penyembah kubur, penyembah patung, penyembah berhala. Nah, sehingga umat Islam memang kondisinya sangat menyedihkan. Kurang lebih sama dengan kondisi kita sekarang ini. Nah, kita pikir anak muda ini Kristen. Kenapa? Salib, kalungnya salib, gambarnya salib. Kita udah menyangka dia Kristen ini. Ternyata ketika adzan zuhur, masuk masjid sholat. Kok ono wong Kristen sholat ge? Kok bisa orang Kristen sholat? Kenapa kalungnya salib, kaosnya salib? Penasaran? Habis sholat kita deketin, ajak ngobrol. Muslim bae. Ternyata muslim dia. Dia muslim tapi gak tahu. Dia pengennya keren aja. Pakai kalung salib, kaosnya salib dan betul-betul salib. Kita tanya, tahu gak artinya yang dipasang sebagai kalung? Enggak. Pengen ikut idolanya aja. Idolanya siapa? Backstreet Boys. Antum gak tahu itu. Yakin gak tahu lah kan itu. Kan itu. Backstreet Boys. Backstreet Boys itu apa? Itu band luar negeri. Mereka pakai salib gini, ya pengen ikut-ikutan aja. Wong saya senang sama apa gaya musik mereka. So, ini terpengaruh oleh media, ikut-ikutan aja. Kan itu ya. Rambutnya ngepang apa segala macam itu. Kalau kita tanya, tahu enggak ikut-ikutan aja. Ini yang disebut dengan apa? Kebiasaan atau budaya yang ada di tengah-tengah kaum muslimin sudah campur baur. Di zaman itu kita bisa membayangkan seperti di zaman kita. La haula wala quwata illa billah. Nah. Yang harus kita catat penting dari kisah perjalanan hidup Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala adalah kesabaran beliau di dalam menyuarakan al-haq, menyampaikan kebenaran. Siapapun dari kita yang merasa berat atau menemukan kesulitan di dalam berdakwah, nah, fahamilah bahwa itu belum seberapa jika dibandingkan dengan ujian yang pernah dialami oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, mungkin ada di antara kita yang merasakan. Mungkin ada di antara kita yang merasakan dibenci, dimusuhi, dikucilkan, dibully kalau zaman sekarang. Ya kan? Ada di antara kita yang merasakan. Tapi itu belum seberapa jika dibandingkan dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kita yang terlibat dalam kegiatan dakwah, baik yang aktif maupun yang pasif, yang langsung maupun tidak langsung, sadarilah bahwa di dalam perjalanan dakwah ini ya ujian pasti akan selalu ada. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala itu umtuhina syekhu marratun iddah bisabab nikayatil aqran wa hasadihim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala itu berkali-kali. Kenapa? Karena hasad, iri, dengki dari kelompok-kelompok lain. Mereka tidak bisa untuk mengingkari, mereka tidak bisa ingkar bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dakwahnya bisa diterima oleh masyarakat luas. Bisa kita bayangkan kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu dicintai sampai masyarakat awam pun cinta kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang membenci Syekhul Islam hanya segelintir kecil dari kalangan ahlul bid'ah yang kemudian memprovokasi massa, menghasut penguasa. Akhirnya Syekhul Islam dipenjara berkali-kali, bukan sekali dua kali, berkali-kali, sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu meninggalnya di dalam penjara rahimahullah. Anda pernah ada yang dipenjara karena dakwah? Kalau kasus penipuan, pencurian mungkin adalah zaman dulu. Tapi kalau karena ngisi pengajian terus ditangkap, dimasukkan di sel, saya kira enggak ada. Jadi belum apa-apa kita dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, kelompok-kelompok yang lain tuh iri. Kalau kita kok sedikit. Kalau Ibnu Taimiyah banyak yang hadir. Kalau zaman sekarang barakallahu fikum, itu kurang lebih juga bisa kita rasakan dan kita raba. Nah, contoh misalkan LDII, bencinya kan bukan main kepada Salafi. Iri. salah satu sebabnya. Kenapa? Jamaahnya dikit-dikit merotoli, pindah salafi, itu kan membangkitkan kecemburuan seperti itu. Nah, dia buat fitnah sama fitnah sini. Kan itu. NU-nya, MU-nya sama juga. Ya kan? Dan itu terucap, tertulis. Jamaah kita pindah, jamaah kita pindah, jamaah kita pindah. Dulu aktif di PKS pindah. Ini kalau dikumpulkan satu-satu ini yang latar belakangnya PKS paling enggak 10 adalah mulai dari yang pernah nyoblos sampai yang pernah jadi jurukamnya. Bukanya gue apa ya? Bener gak ya? Kurang lebih lah. Ini kan didata mereka pindah pada ngenti neng salafi, neng mujur al-mansuroh. Sampai akhirnya ada oknum-oknum yang enggak senang, buat ulah sana, buat ulah sini sana. Enggak senang, kenapa? Jamaahnya diambil bahasa mereka. Kami dicolong gitu. Lo ada kiainya bilang kayak gitu kok. Kita diem gitu. Wahabi-wahabi itu nyolong. Gitu. Oh, itu bukan paksaan kok, nyolong gimana? Sudah apa? Sepenuh hati untuk meminimkan hadis salaf. Akhirnya iri. Karena iri itu akhirnya sana sini. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah seperti itu juga. Nah, Syekhul Islam itu dicintai masyarakat luas. Ketika kita membaca Syekhul Islam itu dipanggil penguasa, dipenjara berkali-kali sampai meninggal di dalam penjara, itu tidak menunjukkan masyarakat membenci beliau. Apakah bisa dipastikan setiap orang yang dipenjara lalu dibenci masyarakat? Bisa dipastikan? Tidak. Nah, banyak tokoh di penjara tapi dicintai dan disayang masyarakat. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu dicintai masyarakat. Buktinya nanti setelah sholat zuhur. Kalau sekarang nanti mau sekarang buktinya. Kalau sekarang buktinya sholat zuhur selesai nih daurahnya nih. Habis zuhur pulang gitu. Kalau mau buktinya nanti setelah sholat zuhur. Biar enggak pulang jenengan. Nemenin saya dulu di sini. Saya akan menyampaikan bukti bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu dicintai oleh kaum muslimin dan cintanya banget. Cintanya banget. Bukan 1, 2, 3 jutaan orang mencintai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di zaman itu. Sementara yang membenci segelintir orang saja. Itu pun oknum-oknum yang tadi iri, dengki, merasa dirugikan. Karena seperti itu kondisi Syekhul Islam betul-betul dicintai. Nah, baik di kalangan masyarakat sampai di kalangan penguasa. Penguasa di zaman itu hormatnya bukan main kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Betul-betul dihormati oleh para penguasa. Apalagi para panglima-panglima perang, komandan-komandan perang itu cintanya bukan main, hormat benar sama Syekhul Islam. Kenapa? Di saat mereka sedang jatuh mentalnya, pada saat banyak orang kemudian memilih untuk migrasi dan pindah karena faktor serangan pasukan Tatar, Syekhul Islam yang bangkit membangkitkan jihad fisabilillah. Tiap hari, tiap malam, tiap saat Syekhul Islam menyampaikan ceramah tentang jihad, jihad, ayat-ayat Allah tentang jihad, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang jihad. Nanti insya Allah sedikit akan kita terangkan juga. Nah, yang jelas saya hanya ingin menggambarkan bahwa Syekhul Islam itu adalah sosok yang dicintai masyarakat dan juga disegani serta dihormati oleh penguasa. Tapi karena ada upaya menghasut, nah, dihasut, tidak bisa menghasut yang di daerah Syam, orang-orang ini langsung melompat ke sultan yang berkedudukan di mana? Di Mesir. Nah, tahun 705 Hijriah sebagai contoh. Tahun 705 Hijriah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dipanggil ke Mesir. Setelah melalui beberapa majelis di Damaskus di Syam. Nah, dalam diskusi-diskusi itu disaksikan oleh penguasa negeri Syam, Syekhul Islam tidak pernah kalah dalam debat. Hujahnya selalu kuat. Dipanggil ke Mesir oleh Sultan atas dasar laporan dari orang-orang yang hasad tadi. Nah, sampai di sana mau diadakan diskusi, tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menolak untuk diskusi. Kenapa? Karena beliau sudah mendapatkan informasi yang akurat bahwa lawan diskusinya dan pihak penguasa saat itu sejalan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lebih memilih bersabar. Akibatnya beliau dipenjara sampai tahun 707 Hijriah. Berarti kurang lebih berapa lama? 2 tahun. Dipenjara selama 2 tahun. Nah. Kemudian akhirnya ada permohonan dari pihak Syam, negeri Syam, untuk Sultan mohon dan meminta agar Syekhul Islam dikeluarkan dari penjara. Nah. Akhirnya beliau pun dikeluarkan dari penjara. Nah. Setelah keluar dari penjara, beliau kemudian memilih untuk menetap di negeri Mesir. Kan beliau asalnya dari Syam ya. Faham gak alur ceritanya ini? Dari Syam, kemudian dipanggil ke Mesir, sampai kemudian dipenjara selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian ada yang memohon untuk ditangguhkan, dikeluarkan, dikabulkan. Permohonan itu dari mana? Dari pihak negeri Syam, dikeluarkan. Setelah keluar dari penjara, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala memilih untuk tetap tinggal di negeri Mesir. Pada akhir tahun beliau dikeluarkan, orang-orang sufi di Mesir jerit-jerit. Nah, itu. Merasa dirugikan oleh keberadaan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Paham gak ini alur ceritanya ini? Masalahnya sejarah ini. Keluar dari penjara, kan beliau lebih memilih tinggal di mana? Negeri Syam. Tahun berapa itu? 707 Hijriah. Selama di Mesir, beliau kan menyampaikan ilmu, ceramah, mengajarkan agama, menyampaikan Al-Quran, hadis Nabi SAW, menyuarakan kebenaran, memerangi kebatilan. Termasuk yang beliau suarakan adalah memerangi faham-faham sufi. Nah, akhirnya orang-orang sufi marah. Nah, kebanggaran kumis, kebakaran kumis. Gitu. Mereka merasa dirugikan dengan keberadaan Syekhul Islam. Akhirnya mereka lapor kepada penguasa, kepada Sultan. Menuntut agar Sultan menghentikan dakwahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena dianggap meresahkan. Paham ini ya? Kalau gak paham, saya lanjutkan loh ini. Mau diulangi lagi, es keperluan maning. Bisanya cuma gitu. Kalau gak paham, tetap saya lanjutkan pokoknya. Akhirnya, pemerintah dalam hal ini penguasa memberi beberapa opsi kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pertama, jangan tinggal di Mesir. Jangan tinggal di Kairo kalau bahasa kita, di ibu kota Mesir, Kairo. Tapi kembali ke negeri Syam. Opsi kedua, tidak di Mesir, tidak ke Syam, tapi ke Iskandaria, Alexandria, kota pelabuhan. Ya masih masuk Mesir juga, tapi bukan di ibu kota. Itu opsi yang keberapa? Opsi yang kedua. Opsi yang ketiga, masuk penjara lagi. Milih mana? Jadi ternyata desakan dari tokoh-tokoh sufi ini cukup besar. Tapi ingat, masyarakat muslimin cinta kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tapi tokoh-tokohnya dia provokator-provokator ini. Akhirnya penguasa ya tidak kuasa juga apa namanya menghadapi desakan dari tokoh-tokoh sufi ini. Lalu diberikanlah berapa opsi tadi? Tiga. Yang pertama pulang ke Syam, kedua pindah ke Iskandaria, yang ketiga di penjara. Syekhul Islam kira-kira milih yang mana ini? Atau jangan Syekhul Islam lah. Kalau Anda, kalau panjenengan milih yang mana ini? Pulang kampung kan ya? Kalau saya pilih pulang kampung kalau saya. Enggak usah malu-malu mengaku. Tapi Syekhul Islam fakhtaral habsa. Syekhul Islam lebih milih di penjara aja. Lebih memilih di penjara, subhanallah. Tentunya keputusan itu berdasarkan alasan, ya, berdasarkan alasan. Karena penjara itu Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kata-kata yang masyhur, mereka menganggapku di penjara padahal aku dalam surgaku. Kan itu, karena penjara itu adalah surga bagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mereka pikir aku sempit hidupku, padahal di dalam penjara aku bisa hidup bersenang-senang. Kenapa? Enggak mikirkan dunia luar. Yang ada cuma ibadah, belajar, ngajar, nulis. Di penjara itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah nulis. Di dalam penjara itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengajar, sampai Imam Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah kan rela untuk masuk di penjara juga demi menimba ilmu dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau saya di penjara, ada yang mau nemenin enggak? Ya mudah-mudahan enggak di penjara ya. Mudah-mudahan. Akhirnya Syekhul Islam milih untuk di penjara. Tapi murid-muridnya, para pendukung pembelanya minta terus asru an yaqbal adh-dhahaba ila Dimashq. Fa fa'ala nuzulan 'inda raghbatihim wa ilhahihim. Naam. Akhirnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, karena didesak murid-muridnya, teman-teman dekatnya, jangan milih penjara. Udahlah pulang aja ke Damaskus, ke negeri Syam. Terus didesak-desak, akhirnya Syekhul Islam luluh hatinya. Ya udah, pulang ke Syam. Pulang ke Syam. Rombongan itu Syekhul Islam dan murid-muridnya, pengikut-pengikut dan pendereknya ya kan, berangkat dari Kahirah, ibu kota Mesir, kembali ke Syam. Nah, belum sampai ke negeri Syam, utusan dari Sultan ngejar dari belakang. Disampaikan bahwasanya penguasa membatalkan tiga opsi tadi, dan hanya satu opsinya, penjara. Coba bayangkan, berat gak ujian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini? Berat sekali. Kalau kita gak harus kipiye tuh ke negara kan gitu ya. Wes bebas kok dilebokke meneh. Sudah diputuskan bebas kok ditarik lagi perkaranya, berkasnya. Itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengalaminya. Sudah milih, ya udahlah pulang ke Syam. Dan itu. Rombongan pulang ke Syam, baru di tengah perjalanan sudah utusan Sultan ngejar, Pak, mohon maaf Pak, balik. Kenapa? Kudu di penjara sampean. Hah? Iya, balik. Enggak melawan. Syekhul Islam tidak melawan. Seandainya Syekhul Islam mau melawan, jutaan orang di belakang Syekhul Islam bin Taimiyah. Jutaan orang itu di belakang Syekhul Islam bin Taimiyah. Nah, kalau mau mengkudeta, revolusi, berontak, Syekhul Islam pendukungnya banyak, tapi tidak. Karena beliau mengajarkan kepada kita untuk sabar terhadap pemerintah. Kan begitu ya. Taat, patuh kepada pemerintah. Nah, kemudian setelah selang beberapa lama di dalam penjara, kira-kira orang-orang sufi tadi sudah mulai, kan yang menuntutkan orang-orang sufi, tokoh-tokoh sufi. Setelah penguasa ngambil tindakan di penjara, akhirnya sudah kira-kira kondusif, tenang, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dikeluarkan dari penjara. Kembalilah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala dalam kegiatan dakwah, mengajarkan kitab Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau mengajarkan akhlak-akhlak yang baik dan seterusnya. Naam. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Naam. Ternyata kelompok-kelompok sufi semakin hari semakin bertambah. Tambah jumlahnya juga, tambah pengikutnya, tambah kuat juga. Nah, dibandingkan sebelumnya. Sementara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak berhenti untuk menjelaskan kesesatan-kesesatan kaum sufi. Akhirnya penguasa dihasut lagi. Nah, penguasa dihasut lagi sampai kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala diasingkan ke Iskandaria. Tidak di penjara, tapi diasingkan di Iskandaria. Kata para ulama, pengasingan yang dialami oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah itu tahun 709 Hijriah. 709 Hijriah. Jadi kalau beliau tadi di penjara tahun berapa? Dari 705 sampai 707, ya kan? Akhir tahun 707 beliau dipenjara selama beberapa bulan. Berarti masuk sampai 708 Hijriah. Baru beberapa bulan ngajar sudah diasingkan ke Iskandaria. Tapi para ulama mengatakan ada hikmah besar. Karena dengan kedatangan Syekhul Islam bin Taimiyah di Iskandariyah, akhirnya penduduk Iskandariyah mereka tersadarkan untuk menuntut ilmu, belajar kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Mereka juga merasakan manfaat dari keberadaan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Baru 7 bulan di Iskandariyah. Wah, ceritanya memang luar biasa. Sambil lihat menit-menitnya nih, ntar lagi break kan itu. 7 bulan di Iskandariyah. Nah, Syekhul Islam diminta kembali ke Mesir oleh Sultan. Tapi waktu itu Sultan yang menjabat adalah Sultan yang mendukung Syekhul Islam bin Taimiyah. Sudah terjadi pergantian ini. Namanya Sultan Nasir Qalawun. Nah, penguasa kekuasaan dan pemerintahan ada di tangan Qalawun. Wastaqarratil umuru baina yadayhi faqad kana min munasiri Ibn Taimiyah rahimahullah wa 'ada asy-syekhu ila durusihi al-'amirah fil Qahirah. Nah, akhirnya Syekhul Islam diminta kembali ke Kairo, ibu kota Mesir, setelah 7 bulan di Iskandariyah dalam pengasingan. Karena didukung oleh penguasa waktu itu, Syekhul Islam bin Taimiyah kembali melakukan aktivitas dakwah. Nah, ternyata tidak berhenti sampai di situ. Nah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala kembali lagi jadi objek hasad dan hasud. Orang-orang yang tidak suka kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah akhirnya menghasut penguasa. Dinyatakan bahwasanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu mempunyai pendapat-pendapat yang bertentangan, pendapat-pendapatnya aneh. Nah, beliau diminta untuk berhenti, tidak berfatwa. Nah, tetapi beliau tetap berfatwa terus sampai kemudian dipenjara. Nah, tahun 720 Hijriah sampai 721 Hijriah, kurang lebih 5 bulan beberapa hari. Nah, keluar dari penjara, orang-orang yang tidak suka dari kalangan sufi kembali lagi menghasat, menghasut, nah, menghasut penguasa, nah, untuk mengambil sikap kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Maka pada tahun 726 Hijriah, 5 tahun setelah keluar dari penjara, kembali lagi Syekhul Islam bin Taimiyah di penjara, dimasukkan ke dalam penjara. Nah, dipindahkan dari penjara Mesir ke penjara Damaskus. Nah, pada tahun 728 Hijriah, 2 tahun setelah di penjara yang kesekian kalinya itu, Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullahu ta'ala semakin merasa susah. Kenapa? Pada tahun itu Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullahu ta'ala tidak diperbolehkan untuk menulis, tidak diperbolehkan untuk pegang kertas, pegang buku, pegang bolpen, tidak boleh ketemu dengan orang lain. Nah, dan itu bagi Syekhul Islam adalah siksaan. Kalau cuma di penjara itu bukan sebagai siksaan, tapi kalau sudah tidak boleh nulis, tidak boleh membaca, itu baru namanya siksaan. Ketika beliau sakit, dokter memberikan advis, nasihat dan masukan. Ini obatnya, Anda istirahat dari membaca. Jangan banyak-banyak membaca, itu pengaruh pada limpa, hati dan yang lainnya, liver. Kata Syekhul Islam, gini dokter. Dokter kan tahu bahwasanya pengobatan yang paling bagus itu ya dengan memberikan apa yang disenangi oleh pasien. Saya suka baca. Nah, akhirnya dokter gak bisa bilang apa-apa, terus baca. Jadi walaupun sakit beliau nulis, walaupun sakit beliau membaca, belajar dan mengajar. Ketika itu betul-betul tidak boleh, disitulah. Nah, Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullahu ta'ala merasa apa, susah, merasa sempit, hingga akhirnya meninggal pada bulan Dzulqa'dah tahun 728 Hijriah. Berarti usia beliau berapa? 661 sampai 728. 728 dikurangi 661 berapa mas? Sudah dihitung kayaknya. Berapa Pak Abdul Aziz? 67. Yakin ya? 28 661 9 39 ya? 39 tambah 28 67 ya, benar? Betul gak? Nah, dan beliau ketika meninggal dunia belum sempat menikah. Belum sempat menikah. Tapi kalau berbicara tentang hukum pernikahan, melebihi yang sudah ta'adud. Kalau bicara tentang hukum haid dan nifas, melebihi kaum wanita itu sendiri yang mengalami. Kenapa beliau tidak menikah? Bukan karena tidak mencintai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak menikah karena disibukkan dengan kondisi seperti itu, Pak. Keluar masuk penjara, keluar masuk penjara. Nah, beliau memimpin, nanti akan saya sebutkan juga apa secara khusus pembahasan Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullahu taala yang menghadapi pasukan Tatar. Jihad beliau itu bagaimana? Bayangkan Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullahu taala dihormati oleh penguasa sampai menghadapi kaum Tatar, pasukan Mongol itu, Syekhul Islam yang ditunjuk sebagai panglima salah satunya. Nah, setelah pasukan Mongol terusir, ya beliau disikapin seperti itu. Beliau apa? Sabar, enggak pernah mengungkit-ungkit jasa-jasa kepada bangsa. Kan gitu ya. Kami tidak dihargai jasanya. Oh. Kami sudah berkiprah sejak 20 tahun yang lalu. Seperti ini penghargaan bangsa kepada kami? Oh. Jadi mengungkit-ungkit jasa Syekhul Islam bin Taimiyah, jasanya luar biasa, bukan hanya menjadi sebab wilayah kaum muslimin apa selamat dan terbebas dari cengkraman kaum Tatar, bahkan daratan Eropa pun menjadi apa namanya selamat dengan salah satu sebabnya Syekhul Islam bin Taimiyah rahimallahu taala. Nah, beliau tidak pernah kok kemudian menyampaikan kepada sultan, kepada penguasa Syam, panglima perang, jenderal-jenderalnya, kamu dulu yang bantu kamu perang, siapa? Gue. Dan itu enggak ada politik balas budi, enggak ada itu semua Syekhul Islam bin Taimiyah. Sabar. Nah, karena itu beliau, kenapa? Karena beliau menjalani itu sebagai sebuah kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah mengungkit jasa-jasa. Yang paling menyedihkan kalau ada mungkin kita naudzubillah, nah, merasa punya jasa dalam dakwah, ikut merintis, ya kan? Ikut banting tulang nyari sana nyari sini, wah sampai melek begadang rapat sana rapat sini. Kemudian sekarang saya disikapin seperti ini, dasar tidak tahu balas budi. Lah, Anda beribadah, Anda berdakwah itu ingin mendapatkan balasan dari manusia atau ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala? Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, kepada penguasa yang pernah ditolong, kepada para pemimpin pasukan, jenderal dan komandan yang pernah dibantu dan disokong, beliau tidak pernah sekalipun mengungkapkan satu patah kata, bahkan satu huruf pun mengungkit-ungkit kebaikan dan jasa-jasanya kepada negara dan umat. Nah, maka mereka yang merasa tidak dihargai oleh manusia, merasa tidak dihargai oleh negara, itu karena tidak belajar tentang konsep keikhlasan di dalam Islam. Sehingga yang adanya, yang apa yang ada hanya berisikan kecewa, sakit hati, yang tentunya itu akan membatalkan kebaikan-kebaikan yang sudah dia lakukan. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah yang sudah kalian berikan dengan mengungkit-ungkitnya ulang atau dengan kata-kata atau ucapan perbuatan yang menyakitkan. Jangan. Sudahlah. Amal ibadah kita itu yang menghisab adalah Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala akhirnya meninggal dunia pada tahun 728 Hijriah pada bulan Dzulqa'dah, malam Senin, tanggal yang ke-20. Sekali lagi, beliau tidak menikah karena kondisinya seperti itu. Kondisinya pulang balik masuk penjara. Dari kecil kan sudah migrasi, ya kan? Terusir dari kampung halamannya. Kemudian saat usia remaja sibuk ngaji, sibuk thalabul ilmi, ya kan? Setelah thalabul ilmi, ternyata kondisi mengharuskan beliau bangkit untuk menghadapi pasukan Tatar, pasukan Salibis. Kan begitu. Setelah pasukan Tatar terusir, pasukan Salibis bisa terusir, daerah-daerah negeri Syam kembali lagi kepada pangkuan kaum muslimin, Syekhul Islam mulai berdakwah, yang dihadapi adalah firqah-firqah sesat. Yang kemudian masuk penjara, keluar penjara, masuk lagi, keluar lagi, sampai meninggal dunia. Bisa dimaklumi kalau Syekhul Islam tidak menikah? Bisa. Jasanya luar biasa. Nah, kepada Islam dan kaum muslimin. Bukan karena tidak ingin menikah, bukan karena membenci sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena beliau lebih mendahulukan Islam, lebih mendahulukan dakwah, lebih mendahulukan ilmu, lebih memilih untuk berjihad fi sabilillah. di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya berbeda terbaliklah dengan saya kan gitu misalkan. Lebih milih nikah kan gitu. Sing ngaji masih banyak. Yang berjihad ustaz-ustaz baiklah. Yang dakwah kan ada pengurusnya. Kan gitu. Ya cara berpikir dan cara timbang kita saja yang berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu ya. Betul kan ya? Insyaallah. Jadi nanti setelah salat zuhur kita langsung mulai. Saya akan menyampaikan tentang apa yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala ketika menghadapi pasukan Tatar, ya. Ketika menghadapi pasukan Tatar, kemudian bukti bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala betul-betul dicintai dan diterima oleh kaum muslimin secara umum. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.